Kamu Milea ya? Iya. Aku Ramal. Nanti kita akan bertemu di kantin. Milea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore. Tunggu aja. Teman kalian yang ada di depan ini adalah cerminan kehancuran bangsa ini. Kadonya boneka biar apa coba? Biar apa? Biar kalau tidur kamu bisa memeluk ya. Kok tahu rumahku? Aku juga tahu kapan ulang tahunmu. Aku juga tahu siapa Tuhanmu. Allah. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Jadi ini ya, pacar lo di Bandung. Ini lo. Maksud kamu apa? Lo nyajak karena kecentilan, lo tuh genit, ganjen, gatel, semua orang udah tahu liat. Dilan, kamu kemana? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Kamu cemburu aku pergi sama Kang Adi? Cemburu itu cuma buat orang yang tidak percaya diri. Jadi? Iya, dan sekarang aku sedang tidak percaya diri. Kalau ibu masih muda, suka gak sama orang kayak dia? Mungkin. Kamu senang mikirin aku? Senang dan bingung. Bingung gimana cara berhentinya. Kenapa? Maunya deket kamu terus. Kalau deket kan gak perlu mikirin.